بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kembali kita akan melanjutkan membacakan muqaddimah dari kitab Syarah Usul As-Sunnah, yang mana muqaddimah tersebut ditulis dan disampaikan oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya sampai kita pada ucapan beliau Hafizahullah Ta'ala yang menerangkan tentang pentingnya mempelajari dan mengilmui ilmu yang membahas seputar masalah akidah wal manhaj. Nah, dikarenakan yang namanya akidah merupakan tolak ukur dan juga timbangan baik dan tidaknya agama seorang muslim. Ketika akidah dia bagus, baik, sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka bisa dipastikan agama dia pula akan baik. Sebaliknya, ketika akidah dia rusak, fasid, bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, maka bisa dipastikan pula dia adalah orang yang sesat. Dan kesesatannya tergantung dari sejauh mana penyimpangan dia. Terkadang dia terjatuh ke dalam kebid'ahan, terkadang pula dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ya dan billah. Taib, kita masuk pada ucapan beliau Hafizahullah Ta'ala. Wa min huna, maka dari sini, yajibu ala thullabil ilm an yahtamu bidirasati hadhihi al-aqidah. Ya, wajib bagi para penuntut ilmu untuk fokus, ya, untuk bersungguh-sungguh di dalam mempelajari akidah ini, yaitu akidah al-Islamiyah. Wal usul allati qamat 'alaiha, dan usul-usul yang tegak di atasnya. Naam. Ya. Usul-usul yang tegak di atasnya seluruh syariat-syariat Islam. Barakallahu fikum. Wa la'allakum ta'lamuna aidan. Ya. Di sini beliau Rahim Hafizahullah Ta'ala memberikan contoh, ya, bagaimana perhatian a'immah terhadap yang namanya akidah. Beliau memberikan contoh beberapa imam. Kata beliau, wala'allakum ta'lamuna, sekiranya kalian mengetahui pula, annal Bukhari, bahwasanya al-imam al-Bukhari, qad awrada fi sahihihi kitab al-iman. Beliau telah memuat di dalam sahih beliau, yaitu sahih Al-Bukhari, pembahasan seputar masalah iman, ya, tepatnya pada kitab Al-Iman, yang mana di situ beliau menjelaskan panjang lebar, ya, dengan membawakan sekian banyak hadis dan juga atsar dari para salaf tentang makna keimanan dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan tersebut. Ya. Tidak dipungkiri yang namanya keimanan merupakan salah satu dari pokok din, ya, usuluddin. Barakallahu fikum. Sehingga ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala tidak meluputkan ya, pembahasan iman di dalam kitab beliau, yaitu Sahih Al-Bukhari. Wa kitab al-i'tisam, dan juga beliau memuat pembahasan seputar masalah manhaj ya di dalam kitab al-i'tisam, masih dalam rangkaian ya Sahih Al-Bukhari. Wa kitab at-tauhid, demikian pula beliau membawa pembahasan ya tauhid di dalam kitab tersebut. Wa hadhihi kulluha 'inayatun bil aqidah wa usulil Islam. Ini semua menunjukkan perhatian beliau terhadap ilmu akidah dan usul Islam. Ya. Wa kadzalika Abu Daud, demikian pula Al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala fi kitab as-sunnah. Ya. Beliau ya, di dalam Sunan, kitab Sunan beliau ada pembahasan khusus ya seputar masalah akidah dan manhaj, yang mana beliau beri judul ya pembahasan khusus tadi dengan Kitabus Sunnah. Ya, Kitabus Sunnah ini masih dalam ya rangkaian kitab Sunan, ya, Sunan Abu Daud. Naam. Min kitabihi As-Sunan fi akhir al-kitab. Ya. Yang mana kitab As-Sunnah itu berada dalam kitab beliau, yaitu kitab Sunan, Sunan Abu Daud, tepatnya fi akhiril kitab, pada bagian akhir dari kitab Sunan. Wal muradu bis sunnah, dan yang dimaukan dengan as-sunnah adalah al-aqidah wal manhaj, aqidah dan manhaj. Ya. Jadi sini beliau hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita tentang makna as-sunnah yang diinginkan oleh Al-Imam Abu Daud di dalam kitab beliau Sunan Abu Daud. Ya, bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah di dalam kitab tersebut adalah akidah dan manhaj. Karena kan makna sunnah ini adalah satu kata yang memiliki banyak makna. Ya, tergantung ya, di mana dia diletakkan, pada pembahasan apa. Ya, ketika sunnah tadi disebutkan dalam pembahasan fiqih atau para fuqaha, maka yang dimaukan di situ adalah al-istihbab, ya, perkara yang sifatnya apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, apabila sunnah disebutkan oleh para al-muhaddithin, para ahlul hadis, maka sunnah yang dimaukan di situ adalah seluruh perbuatan, ucapan, ya, dan iqrar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, maka itu seluruhnya dikatakan sunnah. Ya. Sehingga tidak jarang a'immah al-muhaddithin menyebutkan perkara yang wajib itu termasuk dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga dari sini kita dapat mengetahui ya makna sunnah ini tergantung ya, siapa yang mengucapkan. Nah, ketika sunnah tadi dibawa ya, atau disebutkan oleh ulama akidah, maka yang dimaukan di situ adalah agama seluruhnya. Nah, sehingga ucapan Al-Imam Abu Daud ya, Kitabus Sunnah, yang dimaukan sunnah di sini adalah ad-din, ya, agama. Nah, dalam hal ini adalah usul ad-din, ya, usul dari agama. Apa itu? Aqidah dan manhaj. Dipaham ya? Nah. Wa muslimun kitab al-iman. Demikian pula al-imamu muslim rahimahullahu ta'ala membawakan pembahasan seputar masalah aqidah dan manhaj dalam kitab al-iman. Ini pula disebutkan beliau di dalam Sahih Muslim. Yaltaqi ma'a hadhihi al-kitabat fil aqidah li ahammiyatiha. Semua karya tulis ini ya memiliki satu kesamaan, yaitu dalam permasalahan akidah. Dikarenakan apa? Li ahammiyatiha, pentingnya ilmu akidah tersebut. Nah, wa min ar-rasail al-mukhtasarah allati ulifat li bayanil aqidah hadha al-kitab alladhi allafahu al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Dan di antara karya tulis yang ringkas yang ditulis ya untuk menjelaskan akidah ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang akan kita pelajari ya. Imam ahli sunnati wal jamaah, beliau adalah imam ahlu sunnah wal jamaah. Dzalikal imam al-jabal al-azim, beliau adalah imam ya, gunung yang sangat kokoh. Jabalus sunnah wal iman wal zuhud wal wara, beliau adalah gunung sunnah yang sangat kokoh ya, gunung dari keimanan, zuhud dan wara. Walladzi kana miqyasan wa mihnatan yutamayyazu bihi ahlul haqqi was sunnah an ahlil bid'ah wad dhalal. Yang mana beliau merupakan miqyasan, yaitu timbangan, wa mihnatan serta ujian ya, yang dengan beliau yutamayyazu bihi ahlul haqqi was sunnah, terbedakan ya antara ahlus sunnah, ahlul haq dengan ahlul bid'ah dan ad-dhalalah ya. Nah, beliau al-imam Ahmad sebagaimana disebutkan oleh Syekh Rabi hafizahullah ta'ala ya, merupakan barometer dan juga ikon sunnah ketika di zamannya ya. Beliau dijadikan sebagai patokan untuk menentukan apakah orang ini termasuk ahlu sunnah ataukah tidak ya. Dan demikianlah pada setiap generasi akan ada ya seorang ulama atau beberapa ulama yang dijadikan sebagai patokan ya, yang dengan merekalah orang-orang bisa nampak ya, bisa jelas mauqifnya apakah dia ahlu sunnah ataukah ahlul bid'ah. Nah, banyak sekali para ulama yang menjadi ikon atau apa namanya timbangan ya, seperti al-imamu Ahmad di zaman beliau, al-imamu Syafi'i ya, kemudian al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, adapun di zaman kita semisal Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala ya. Barang siapa yang mencintai mereka maka mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah ya, barang siapa yang membenci mereka maka mereka lah ahlul bid'ati wal dhalalah ya. Dipahami ya? Nah, baik, kemudian kata beliau hafizahullah ta'ala, wala yazalu manhajuhu mihnatan ila yaumina hadha, maka senantiasa manhaj beliau menjadi ujian ya bagi manusia hingga zaman kita saat ini ya. Bagaimana seseorang itu bisa ya kita ketahui dia sunni salafi ataukah tidak ya, dengan kecintaan dia terhadap al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Orang-orang yang mencintai al-imamu Ahmad maka sudah dipastikan ya mereka lah ahlu sunnah. Sebaliknya orang-orang yang membenci beliau, maka dipastikan pula mereka lah ahlul bid'ati wal dhalalah hingga di zaman kita saat ini. Wal usul allati qara 'alaiha wa sara 'alaiha la tazalu mihnatan linnas ila al-an. Dan usul-usul yang beliau pilih serta beliau jalani ya di atasnya, la tazalu mihnatan linnas ila al-an, senantiasa menjadi ujian bagi manusia hingga di zaman kita saat ini. Faman shadda anha wallahu qad imtahana bi Ahmad wa manhajihi wa aqidatihi, maka barang siapa yang nyeleneh ya yang syad ya menyimpang dari manhaj beliau ya, dari akidah beliau, dari sosok beliau, maka sungguh demi Allah dia telah diuji dengan Ahmad, Al-Imam Ahmad, manhaj dan akidahnya. Kana Ahmadu mihnatan, Al-Imam Ahmad adalah sosok ya, ujian bagi manusia. Alladhi yanalu minhu yadullu ala dhalalihi, dan pihak-pihak yang tidak ya, sejalan dengan beliau, maka hal itu menunjukkan bahwasanya dia berada di atas kesesatan. Ya, wa khubuthihi wa syarrihi, dan menunjukkan kejelekan serta buruknya agama dia. Walladzi yu'azzimuhu wa yuqaddiruhu kana ya'lamu an-nas annahu min ahli sunnah. Adapun orang-orang yang menghormati dan memuliakan beliau, maka umat manusia ya, mengetahui bahwasannya orang tersebut, itu orang yang memuliakan Al-Imam Ahmad, adalah ahlu sunnah ya, ini hatta orang awam pun tahu ya, bagaimana kemuliaan dari Al-Imam Ahmad di dalam Islam. Sehingga ketika mereka mendapati ada pihak-pihak yang mengaku muslim kemudian mencela Al-Imam Ahmad, maka tidak jarang dari kalangan awamun nas mereka mencela orang yang mencela beliau rahimahullahu ta'ala. Liannahu ma yu'azzamu wa yubajjalu Ahmad wa ghayruh illa min ajli hadhihi as-sunnah. Taib, liannahu ma yu'azzimu wa yabjulu Ahmad wa ghayruh illa min ajli hadhihi as-sunnah. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang memuliakan dan menghormati Ahmad serta a'immah yang lainnya kecuali disebabkan karena sunnah, yaitu sunnah yang ada pada mereka. Wala nubila Ahmadu wa tabawwa'a hadhihi al-makanah wa ghayruhu kasyafi'i wa malik wal auza'i wa ghayruhum ma nubilu wa nabbahu fil ummah wa uzzimu fiha illa litamassukihim bisunnah wa bihtiramihim laha wa da'watihim ilaiha wa dhabbihim anha. Dikarenakan tidaklah Al-Imamu Ahmad ya, mulia dan juga mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam Islam ya, serta selainnya seperti Al-Imamu Syafi'i, Al-Imamu Malik, Al-Imamu Al-Auza'i dan selainnya, tidaklah mereka mulia ya, mendapatkan kedudukan di tengah-tengah umat serta diagungkan ya, di dalam Islam kecuali disebabkan karena kokohnya mereka di dalam berpegang teguh dengan sunnah serta bagaimana mereka memuliakan sunnah tersebut dan juga mendakwakan umat manusia untuk kembali kepada sunnah serta pembelaan mereka terhadap sunnah tadi begitu besar ya, sehingga mereka berhak untuk mendapatkan pemuliaan dan penghormatan dari kaum muslimin ya, karena besarnya pengorbanan dan jasa mereka terhadap Islam di dalam membela dan mendakwakan as-sunnah ya, seseorang itu akan dimuliakan dan dihargai sesuai dengan kadar pemuliaan dan penghormatan dia terhadap sunnah. Ya, kita melihat para ulama begitu mulia kedudukan mereka di hati-hati manusia. Karena kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang begitu gigih di dalam membela sunnah dan sangat memuliakan yang namanya sunnah. Fa'arifu qadra sunnah, maka ketahuilah kedudukan sunnah. Wa'arifu ahlaha wa qadrahum, niscaya engkau akan mengetahui para pengikut sunnah dan kedudukan mereka. Ketika kita mengetahui kedudukan sunnah, maka kita akan secara otomatis mengetahui siapa orang-orang yang konsisten di dalam berpegang teguh dengan sunnah serta bagaimana tingkat kemuliaan mereka. Oleh karena itu, para ulama mengatakan la ya'rifu ahlul fadl fadlahu illa dzawuhu. Taib la ya'rifu ahlul fadl fadlahu illa dzawuhu. Tidaklah ada yang mengetahui orang-orang yang memiliki keutamaan kecuali mereka yang memiliki keutamaan yang semisal dengan yang dimiliki orang tersebut. Sehingga orang-orang juhala tidak mengetahui kedudukan para ulama. Orang-orang jahil yang minim pengetahuannya terhadap sunnah, mereka tidak memahami kadar dan kedudukan para ulama di tengah-tengah umat manusia. Sebaliknya orang-orang yang faham dengan sunnah atau yang selevel dengan para ulama, mereka akan memahami kemuliaan para ulama, sehingga tidak jarang di antara mereka saling mentazkiyah satu dengan yang lainnya. Walzamu qurzahum wa tarassamu khutahum fa innahum wallahi kanu ala huda ala hudan mustaqimin. Maka berpegang teguhlah dengan mereka serta tempuhlah jalan yang mereka tempuh, dikarenakan demi Allah, kata Syekh Rabi, mereka sungguh berada di atas petunjuk yang lurus. Ala kitabillah wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala tariqati sahabati al-kiram wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun. Mereka berada di atas kitabullah, petunjuk kitabullah dan petunjuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta petunjuk jalan para sahabat yang mulia. Wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun. Fa'alaikum bihadha, maka wajib atas engkau, atas kalian semua, untuk mempelajari akidah. Udrusu hadza al-kutayyib as-saghir. Pelajarilah kitab yang ringkas ini. Alladzi la'allana namurru 'alaihi bisur'atin li'anna hadza nizamu ad-dawrat ma yanbaghi fiha at-tawassu'. Yang akan kita pelajari bersama dengan surah, artinya dengan ringkas, dikarenakan keadaan ini merupakan bagian dari rangkaian daurah, yang tidak sepantasnya di dalam daurah tersebut kita menjelaskan panjang lebar. Wal murur 'alaiha yakfina insyaallahu ma'a ba'dil mulahadhat hasbal mustata. Dan sekedar membaca maka itu cukup bagi kita semua insyaallahu taala dengan sedikit menambahkan mulahadhat, catatan-catatan, hasbal mustata, sesuai dengan kadar kemampuan kami, kata beliau hafizahullah taala. Was'alullaha an yuwaffiqana fi dini, maka saya memohon kepada Allah subhanahu wa taala agar memberikan taufik kepada kita seluruhnya di dalam agamanya. Wa yuthabbitana ala siratihil mustaqim, serta mengokohkan kita di atas jalan yang lurus. wa an yujannibana wa iyyakum subulal hawa wadh-dhalal, serta menjauhkan kita dan kalian dari jalan-jalan hawa nafsu serta kesesatan. Wa an yanfa'ana bihadzal kitab wa ghairihi min kutubil Islam wa la siyama kutubil aqidah, aqidati ahli sunnati wal jamaah. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan manfaat ya kepada kita melalui kitab ini dan kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab Islam, terlebih khusus kitab yang membahas seputar masalah aqidah, yaitu aqidah ahlu sunnati wal jamaah. Nah, selesai muqaddimah dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Taib. Ya, selanjutnya kita masuk pada matan dari usul sunnah. Nah, di sini diberi judul oleh beliau At-tamassuk bima kana alaihi sahabah wal iqtida' bihim. Berpegang teguh dengan apa yang para sahabat itu berada di atasnya. Ya, serta mencontoh mereka. Qala al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu taala, berkata al-Imam Al-Lalikai, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Al-Imam Al-Lalikai, nama beliau adalah Abdul Qasim Ibatullah Ibn Al-Hasan Ibn Al-Mansur At-Tabari, ya, Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala. Beliau berasal dari Cordoba, ya. Beliau termasuk dari Imam Ahlus Sunnati Wal Jamaah. Bahkan beliau termasuk dari sosok ulama yang menjadi mihnah bagi kaum muslimin yang hidup di zaman beliau, ya, ujian. Siapa saja mencintai al-Imam Al-Lalikai, maka merekalah ahlus sunnah, dan siapa yang membenci beliau, maka merekalah ahlul bid'ah wadh-dhalalah. Nah, Syekhul Islam rahimahullahu taala, kata beliau, akhbarana Ali ibn Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari, telah mengkhabarkan kepada kami Ali bin Muhammad bin Abdullah As-Sukkari. Qala haddatsana Utsman ibn Ahmad ibn As-Sammak, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Ahmad bin As-Sammak. Qala, beliau mengatakan, haddatsana Abu Muhammad Al-Hasan ibn Abdul Wahhab ibn Abi Al-Anbar qira'atan alaihi min kitabihi fi syahri Rabi'il Awal min sanah 93 wa 200. Beliau mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Wahhab bin Abi Al-Anbar qira'atan alaihi, dengan membacakan dari kitab beliau padabulan Rabi'ul Awal pada tahun 293 Hijriah. Beliau mengatakan, yaitu Abu Muhammad, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Munqari, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far Muhammad bin Sulaiman Al-Munqari Al-Basri di Tinnis, di kota Tinnis. Qala, beliau mengatakan, haddatsani Abdus bin Malik Al-Attar, telah menceritakan kepadaku Abdus bin Malik Al-Attar. Qala, beliau mengatakan, sami'tu Aba Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala yaqul, Abdus mengatakan, saya pernah mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, usulu sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Usul sunnah di sisi kami, yaitu berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya. Wal iqtida bihim, serta mengikuti mereka. Wa tarku al bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalah, karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa tarkul khusumat wal julus ma'ashabil ahwa, serta termasuk dari usul sunnah menurut kami adalah meninggalkan khusumat, itu perseteruan, serta duduk-duduk bersama dengan ahlul ahwa. Wa tarkul mira wal jidal wal khusumat fid din, dan juga meninggalkan mira wal jidal, yaitu berdebat, ya, perdebatan dan juga perseteruan di dalam agama Islam. Nah, ini di antara usul sunnah yang diyakini oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, yang pertama yaitu berpegang teguh dengan ajaran para sahabat Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, mengapa berpegang teguh dengan ajaran sahabat Nabi alaihi salatu wassalam diwajibkan di dalam Islam, bahkan termasuk dari usul sunnah? Dikarenakan merekalah, ya, orang-orang yang menjadi pewaris Nabi alaihi salatu wassalam di dalam menyampaikan agama Islam. Ya, sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam, maka para sahabatlah, ya, yang menyebarkan ilmu, mendakwakan agama Islam sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka. Nah, sehingga kita tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, ya, dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala sendirilah, ya, yang telah mentazkiyah dan merekomendasikan mereka, ya, untuk diambil ilmunya. Ya, seluruh para sahabat itu udul, adil. Tidak ada pun, tidak ada satupun di antara mereka yang majruh, ya, yang dijarah. Ya, berbeda halnya orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, dari kalangan para tabi'in, ya, atau atba'u tabi'in, ya, di antara mereka ada yang dijarah, ya. Mungkin karena kelemahan hafalan yang ada pada mereka, ya. Mungkin karena ikhtilat, ya, yang terjadi pada hafalan mereka, ya, atau iktirab, nah, pada hadis yang mereka sampaikan, sehingga ilmu yang mereka sampaikan ketika kondisinya demikian tidak diterima. Ya, berbeda halnya para sahabat. Ya. Para sahabat kulluhum udul. Para sahabat seluruhnya adil. Sehingga apa yang mereka sampaikan, ya, ketika hal itu disandarkan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu dipastikan kesahihannya. Sehingga ada istilah di dalam mustalahul hadis, jahalatus sahaba la yadur. Majhulnya para sahabat itu tidak mencacati sebuah hadis. Ya, ketika sahabat mengatakan haddatsana ahadan, haddatsani ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah menyampaikan kepadaku salah satu dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, tidak disebutkan namanya, ya, tapi disebutkan kedudukan dia, keadaan dia, termasuk dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, maka bisa dipastikan hadis tersebut diterima, ya, selama sanad-sanad di bawahnya itu sahih, ya, thiqah. Nah, ya, adapun orang-orang yang berada di bawah sahabat ketika majhul, itu tidak diterima secara mutlak, ya, perlu dibahas, ya, perlu perincian. Nah, ya, ini salah satu keistimewaan dari para sahabat, ya, kemajhulan mereka tidaklah membahayakan dan mencacati sebuah hadis, disebabkan karena para sahabat seluruhnya adil. Barakallahu fikum. Nah, mungkin pembahasan malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam bisawab. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.